cara a cara mata mata. Ah, rahasiaku terbuka. Akhirnya dia jadi tahu, aku punya kekasih baru. Apa boleh buat maling sudah ketangkap basah. Ah, gara-gara mata-mata. Ah, rahasiaku terbuka. Terpaksa aku buka kartu, mau gak mau mesti ngaku. Dia marah berat seperti kerasukan setan. Matanya pakai harimau, mulutnya pakai buaya, giginya pakai piranha, suaranya geram menggelegar pakai halilintar. Oh oh oh oh oh, gara-gara mata-mata. Oh, sudah kepalang basah. Masalah tak bisa dipecah, tali cinta putus di tengah. Episode terakhir selesai digelar, drama cinta ditutup layar. Rahasiaku terbuka. Akhirnya dia jadi tahu, aku punya kekasih baru. Apa boleh buat maling sudah ketangkap basah. Ah ah ah oh oh, gara-gara mata-mata. Ya, rahasiaku terbuka. Terpaksa aku buka kartu, mau gak mau mesti ngaku. Dia marah berat seperti kerasukan setan. Matanya pakai harimau, mulutnya pakai buaya, giginya pakai piranha, suaranya geram menggelegar pakai halilintar. Mata-mata. Ah, sudah kepalang basah. Masalah tak bisa dipecah, tali cinta putus di tengah. Episode terakhir selesai digelar, drama cinta ditutup layar.